aja, pujaan hati. Andai kau tahu, ku sangat mencintai dirimu. Hei pujaan hati, setiap malam aku berdoa kepada Sang pujaan hati, pujaan hati.